الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ورفعه ونفخه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب. أيضا في آية أخرى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali hadir dalam kajian akhir zaman insyaallah bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi pertama dalam bedah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Alhamdulillah saya sudah jam 2 siang ya baru saya mendapatkan kitabnya. Ini kitab aslinya yang disusun oleh Abul Fida Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seorang pakar hadis, pakar ilmu fikih juga dan pakar ilmu tafsir ya. Yang hidup di tahun 700 lahir di tahun 705 Hijriah atau sekitar tahun 1300-an di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Beliau adalah ahli tafsir yang karyanya menjadi rujukan dari kitab-kitab tafsir yang hadir kemudian. Siapa beliau Imam Ibnu Katsir ini? Ini ada sejarah ringkas beliau. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Amr al-Quraishi bin Katsir al-Basri ad-Dimaski. Jadi lahir di Damaskus. Ya, keturunan dari Rasulullah al-Quraish ya. Punya ada darah Quraishnya. Imaduddin Abul Fida al-Hafiz. Sebut al-Hafiz karena pakar hadis, bukan hafal Quran. Kalau zaman sekarang al-Hafiz kan hafal Quran. Sebutnya Al-Hafiz ini lebih kepada mereka yang faqih dan hafal dalam urusan hadis. Al-Muhaddis Asy-Syafi'i, yeah. Lahir pada tahun 705 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Beliau menempuh perjalanan dengan syarat keilmuan yang luar biasa, pakar fikih yang sangat ahli. Ya, pakar di bidang fikih, kemudian juga mufassir yang luar biasa sempurnanya. Kemudian juga ahli hadis yang cerdas serta sejarawan yang ulung. Ya, dan kitab yang kita kaji ini adalah Bidayah wa Nihayah merupakan gambaran sejarah mulai dari Al-Bidayah ini maksudnya permulaan from zero ila wa Nihayah dan terakhir dan akhiran. Jadi kita akan membahas dari awal mula penciptaan sampai nanti manusia bertemu dengan Allah di surga atau di neraka. Aslinya ini ada 8 jilid ya. Aslinya ada 8 jilid dan ini terbitan ini baru tadi siang saya beli ya, penulisan Libanon, Beirut, ya, dari Libanon, negerinya Hasan Nasrullah, orang Syiah, Hizbulat, bukan Hizbullah ya, Hizbulat, lumayan juga harganya, 1 juta, hampir 2 juta ya harganya, 1 set itu ada 8. Dan Alhamdulillah sudah ada terjemahnya, perambulah bisa lihat. Ini saya baru dapatkan barusan dari Murabian, diringkas oleh Dr. Ahmad Al-Khani, ini ada ringkasannya, Al-Bidayah wa Nihayah. Kalau yang saya lihat tadi di toko buku yang saya beli itu ada ya, ini yang aslinya saja ada 8 itu ada 22 jilid yang terjemahannya. Jadi materi kita panjang nih sampai Islam zahir di Indonesia. Baru selesai kita bahas kayaknya. Baik, Ibnu Rabbakumullah sebagaimana para muslimin mendapatkan informasi ya, kita akan bahas nih. Sedikit ada satu lagi yang ingin saya sampaikan. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar juga pakar hadis yang menyusun kitab Bulughul Maram, Bulughus Salam. Beliau mengatakan, ia adalah seorang ahli hadis yang faqih, karangan-karangannya tersebar di berbagai negara, semasa hidupnya dimanfaatkan oleh orang banyak setelah wafatnya. Ini ada beberapa karya tulis beliau. Yang pertama ini, Al-Bidayah wa Nihayah dalam bidang sejarah, yang mana di dalamnya kita akan mempelajari tentang awal penciptaan, kisah para nabi, kemudian juga kisah umat-umat terdahulu, kemudian juga kisah para Khulafaur Rasyidin, dinasti kekhalifahan sampai nanti gambaran beliau tentang kehancuran alam semesta, Islam zahir di mana, kemudian juga sampai manusia menghadapi alam akhirat, perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahasnya, para sekalian, berdasarkan kitab ini ya. Para sekalian yang memang punya kitabnya terjemahan bisa saling mengkaji, nanti kita diskusikan jika ada sesuatu yang perlu kita diskusikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk masuk pada materi ini, sambil saya menulis ini, saya tampilkan materi pembuka yang saya ambilkan dari sebuah tayangan terkait dengan konteks pelurusan sejarah yang kemudian menjadi titik tolak atau titik balik dari upaya pelurusan sejarah yang selama ini ada di dunia. Dan ini dilakukan oleh para ulama, diantaranya oleh Harun Yahya yang pernah kita bahas, yang pernah kita dengar ya, Pak Sekalian. Mungkin tayangan ini pernah kita lihat di Masjid Al-Murabi ini, tapi karena memang materi ini juga pernah kita bahas ya, namun karena kaitannya dengan bahasan Al-Bidayah wa Nihayah pertama kali, jadi kita ulang kembali materi ini, dan insya Allah kita akan terundut sampai mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menuntaskannya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para sekalian, sebelum kita bahas tentang penciptaan manusia, kita bahas dulu satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As ya, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadisnya saya tuliskan. Ibu-ibu, tulisannya terlihat? Tidak terlihat. Ini segini tidak terlihat, Bu? Terlihat mungkin ya, tapi tidak terbaca ya? Baik, kita harokati ya. Di harokati aja kan? Nggak usah ya. Coba saya harokati. Ini ya. An Abdil Lahi Bani Amrin. Ibnil As. Rallahu An. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qadaral maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Baik, hadis pertama. Sebetulnya ini tidak disimpan sebagai hadis pertama di dalam kitab itu, tapi ada di tengah-tengah. Namun sebagaimana Captain yang sudah pada Allah dapatkan ya di Instagram, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Amr ya bin As, Inna Allah qadaral maqadira qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Ya, hadis ini berarti oleh Imam Muslim. Inna Allah, sesungguhnya Allah qadara al-maqadira, telah menetapkan. Allah menggunakan kalimat qadara. Ya, di sini menggunakan kalimat qadara. Artinya Allah di sini berbicara tentang takdir. Inna Allah qadara al-maqadira, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir semuanya. Kalimatnya al-maqadir, jama' dari qadarun. Jama' dari qadarun. Maqadir artinya semua takdir yang terkait dengan makhluknya. Qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi takdir Allah tetapkan itu lebih dulu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelumnya Allah sudah tetapkan takdir bagi semua makhluknya. Nah, apa saja yang Allah tetapkan terhadap takdir makhluknya? Pertama adalah jenis makhluk itu sendiri. Makhluk apa saja yang Allah ciptakan? Kita mengenal yang namanya makhluk Allah. Ya. Ada teriakan yang histeris luar biasa di luar. Dari tadi saya mendengar. Ada apa, Pak? Sepak bola. TV ya? Persib? Oh, Persib bersaing dengan pengajian ya. Luar biasa. Nah, pertama yang Allah ciptakan makhluk. Makhluk ini Allah sifatkan dua, yang Allah ciptakan yaitu makhluk yang hayatun, hidup, dan ada yang jamadun, atau yang mati, mamatun. Yang hayatun ini yang hidup. Ya, biologis, ada yang abiologis, makhluk yang tidak hidup, maksudnya jamad, benda mati. Benda mati ini lebih kita kenal dengan namanya alam. ya, ekosistem alam kayak batu, kemudian apa lagi, air, angin, ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang termasuk benda mati. Adapun yang hayatun, Allah ciptakan makhluk yang hidup itu ada berbagai macam jenis. Pertama, ada yang disebut dengan makhluk yang maujud. Ini yang dibahas di awal di dalam kitab itu. Ya, maujud itu yang nyata. Dan ada yang tidak nyata. Ghaibun. Ghaibun atau apa goib? Bahasa Indonesianya. Kalau goib kan bahasa Arab. Kalau goib bahasa Indonesianya apa? Yang tidak terlihat ya. Yang tidak nyata. Apa saja makhluk yang nyata? Banyak maksudnya. Makhluk yang nyata yang Allah ciptakan luar biasa banyak. Nah, ini yang dikenal dengan pertama makhluk yang berakal, ma'kulin wa ghairu ma'kul. Ada makhluk yang berakal dan ada makhluk yang tidak berakal. Ya, makhluk yang berakal manusia. Kemudian apalagi yang tidak makhluk yang berakal ada lagi? Ada, tapi yang lainnya tidak nyata. Ada makhluk yang berakal siapa? Jin berakal, malaikat berakal, tapi mereka tidak nyata. Ya, karena mereka tidak nyata, maka dinamakan jin. Jinnun diambil dari kata jannah ya jinnu jinnun, artinya gelap. Makanya dia disebut jin. Diambil dari kata jannah ya jinnu jinnan. Mereka makhluk yang berakal, namun mereka tidak nyata, alias gaib. Tapi dia juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka hidup. Cuma mereka ada di dimensi yang tidak kasat mata. Ya, maka disebutnya jin. Ada juga makhluk yang berakal tapi tidak nyata. Siapa? Malaikat. Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan di langit dan mereka menjadi khalifah Allah di langit. Mereka dipimpin oleh malaikat Jibril. Nah, Allah ciptakan juga malaikat Jibril. Setelah Allah menciptakan alam semesta, kemudian Allah ciptakan makhluk yang hidup. Sebelum manusia dan sebelum jin, Allah ciptakan dulu malaikat. Malaikat ini adalah makhluk yang pertama diciptakan dari alam gaib yang tidak nyata. Dan mereka Allah ciptakan dari cahaya. Nah, sebelum malaikat yang lain diciptakan, Allah ciptakan dulu yang namanya Jibril. Sehingga Jibril inilah yang menjadi khalifah bagi para malaikat. Sehingga kedudukan Jibril dengan malaikat, itu malaikat Jibril. Jibril bisa melihat malaikat, malaikat tidak bisa melihat Jibril. Sebagaimana kita dengan jin. Jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Ya. Itu malaikat. Kemudian kembali kepada alam yang maujud. Yang maujud ini ada manusia. Apalagi? Hewan. Ada lagi? Pohon. Apalagi penembah Allah. Selain itu semua dan mereka hidup. Baik yang bersel banyak, multiseluler ataupun monosel, seluler. Yang multiseluler kayak kita. Yang multiseluler. Yang monoseluler kayak bakteri, virus. Ada tidak? Ada. Bisa terlihat? Tidak. Kecuali menggunakan mikroskop. Ya, para sekalian, inilah yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang Allah takdirkan selain daripada jenis makhluk itu sendiri? Sifat. Allah jelaskan sifat. Para Allah bisa paham ini lebih jelas lagi dan detail lagi dalam kitab Qada dan Qadar. Ya, ada kitab khusus Qada dan Qadar, sekarang sudah ada terjemahannya, itu detail luar biasa. Nah, tentang sifat-sifat, sifat yang Allah ciptakan ada dua. Ya. Yang baiknya ataupun buruknya. Ini juga takdir. Sifat baik dan sifat buruk dari makhluk itu Allah kan juga. Allah takdirkan. Ya, apa saja macam-macam sifat baik Allah ciptakan. Allah takdirkan. Apa saja sifat-sifat buruk dari makhluk Allah sebutkan. Satu persatu Allah rinci. Buruk juga sama. Kemudian, apa yang akan terjadi ketika sifat baik dan sifat buruk makhluk tadi bertemu. Ini juga Allah takdirkan. Apa yang akan terjadi jika manusia berbuat baik dalam kehidupan. Allah takdirkan. Apa saja yang akan terjadi ketika sifat buruk Allah diwujudkan oleh makhluk, Allah juga takdirkan. Termasuk Allah menakdirkan yang namanya gempa, Allah takdirkan. Allah takdirkan yang namanya banjir, Allah takdirkan juga. Bencana Allah takdirkan. Cuma kapan itu bencana terjadi, kait dengan sababiahnya. Dan sababiah ini adalah perbuatan manusia. Nah, itu juga sudah takdir Allah. Mana bencana yang akan terjadi berbanding lurus dengan perbuatan makhluk. Berbanding lurus dengan perbuatan manusia. Ya. Baik, ibadah warahmatullahi. Intinya dari semua apa yang dibahas tadi adalah untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir yang terbaik bagi makhluknya. Baik, ibadah makumullah. Kemudian Allah berbicara juga di dalam kitab itu tentang awal penciptaan, bidayatul khalqi. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah qalam. Awalamma khalaqallahu minal ibad al-qalam. Ini makhluk yang Allah pertama ciptakan. Awalama khalaqallahu minal ibad, yang pertama Allah ciptakan dari makhluk itu adalah kolam. Kolam di sini bukan kolam renang, bukan kolam ikan, bukan kolam pancing, tapi kolam yang namanya pena. Kemudian Allah ciptakan, Allah perintahkan pada kolam tadi, uktubil maqadir, catatlah takdir-takdir bagi makhlukku. Ya. Awalnya Allah perintahkan pada kolam, fayaqulullahu azza wa jalla lil kolam, lihadal kolam. Lalu Allah berfirman pada kolam tadi, uktub ya kolam, catatlah oleh muhai kolam. Maka kolam bertanya, famada aktub ya Rab, apa yang harus aku catat ya Allah, ya Tuhanku? Uktubil maqadir, catatkan semua takdir itu. Nah, ini terjadi 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka kolam pun mencatat takdir Allah dari awal sampai akhir. Itulah sehingga melahirkan istilah al-bidayah wan nihayah. Dari awal sampai akhir. Ini saya ringkaskan dari kitab tadi. Baik, para muslimin yang dirahmati Allah. Nah, pena ini mencatat semua takdir di lauhul mahfuz. Kemudian Allah ciptakan lauhul mahfuz ya. Lauhul mahfuz ini. Jadi tempat di mana Allah, kolam tadi mencatat semua takdir. Begitu selesai, itu takdir tidak berubah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, takdir itu tidak berubah. Nah, yang berubah apa? Ada istilah takdir mubrom dan ghair mubrom. Saya lebih memilih ada istilah takdir dan ada istilah qada. Kalau takdir, dia tidak berubah. Tapi kalau qada, itu berubah. Apa bedanya qada dan qadar? Para sekalian, ada takdir manusia yang pernah kita bahas di sini. Tentang jenis kelamin, suka dan duka, rizki, jodoh, dan ajal. Masing-masing Allah tetapkan. Bisa saya tulis ya, pernah kita bahas kan? Yang pertama apa? Jenis kelamin. Kedua, suka duka. Ketiga, rizki. Keempat, jodoh. Kelima, ajal. Nah, kemudian juga Allah ciptakan posisi manusia. Ada yang musayyar, muhayyar, mumayyiz. Ya, 3M. M1, muhayyar, M2 muhayyar, M3 mumayyiz. Musayyar, manusia diposisikan dalam ketetapan Allah secara mutlak. Saya laki-laki tidak bisa berubah menjadi perempuan. Musayyar itu. Yang kedua muhayyar, hak pilih. Saya mau beriman, mau kafir, mau melakukan apapun silakan kata Allah. Tapi ada balasannya. Yang ketiga mumayyiz, yaitu posisi di mana manusia mulai dicatat baik buruknya. Nah, antara dua posisi ini ada irisannya. Hal ini dipengaruhi karena manusia memiliki sifat muhayyar. Allah memberikan bebasan pada manusia. Nah, disinilah tempatnya qada. Jadi qada muncul setelah Allah menetapkan takdir. Jadi takdir duluan, baru qada muncul belakangan. Sehingga ada orang memahami, para ulama menyimpulkan bahwa qada ini adalah ketetapan Allah yang dibuat ketika makhluk menjalani takdir. Makanya ini berubah-ubah. Nah, disinilah di dalam qada inilah ada letaknya yang namanya nasib baik dan nasib buruk. Ya, nasib baik dan nasib buruk. Qada maksudnya. Baik. Dan kemudian Imam Billah rahimakumullah, Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah kemudian merinci bagaimana prosesan itu dimulai. Awalnya beliau berbicara tentang penciptaan alam semesta. Nah, beliau mengangkat penciptaan alam semesta ini dengan sederhana. Intinya saya simpulkan bahwa beliau membahas tentang penciptaan alam semesta ini sebagaimana apa yang kita kenal dengan teori nebula. Ya, teori ini dikembangkan oleh para ahli astronomi muslim itu dari surat Ad-Dukhan. Imam Firar rahimakumullah. Itu tentang penjelasan alam semesta. Kemudian di sini juga dibahas tentang penciptaan bumi. Ya, digambarkan bagaimana bumi menjadi tempat di mana Allah SWT menciptakan semua makhluk yang mulia yang bernama Bashar. Ya, Basharun. Juga beliau disebutkan membahas isi tentang manusia yang disebut juga insan. Ya, Bashar dan insan adalah dua kata yang diistilahkan untuk makhluk yang paling mulia yang bernama manusia ini. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah Adam. Di sini dibahas oleh beliau langsung ketika membahas tentang manusia bahwa beliau mengatakan yang pertama diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada makhluk lain selain Nabi Adam alaihissalam sebelum Nabi Adam. Maksudnya selain Nabi Adam tidak ada manusia. Nabi adalah manusia yang pertama. Nah, di sini dibahas bagaimana penciptaan manusia ya sebagai makhluk yang memiliki akal tadi, ya, akal dan nyata, penama sekalian. Ya, itu diciptakan dengan proses-proses yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq. Ya, dijelaskan dalam proses yang disebut dengan surat, yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq, bahwa manusia itu berawal dari nutfah. Nutfah ini sarifati tanah yang dimakan, oleh manusia. Nah, adapun Nabi Adam alaihissalam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari tanah itu sendiri, minatin. Nah, dijelaskan bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, hanya ada ikhtilaf terkait dengan cerita siapa yang diperintahkan Allah untuk mengambil tanah yang akan menjadi bahan penciptaan Adam. Ya, orang sekalian, cerita ini adalah Israiliyat. Artinya berasal dari Bani Israel. Kita tahu siapa Bani Israel. Bani Israel ini suka berbohong kan, walaupun ada kalanya mereka berkata benar. Tapi karena suka berbohongnya ini membuat kita tidak bisa percaya sepenuhnya dari apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Yang kedua, penuh kalian, karena datang dari Bani Israel, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai referensi sandaran utama. Hanya paling tidak ya wacana lah bagi kita. Lalu bagaimana kita menyikapi sesuatu dari Bani Israel? Katakan kita hanya beriman pada apa yang Allah turunkan. Nah, apa yang disebutkan Bani Israel dalam penciptaan manusia? Pertama, ya, penciptaan pertama manusia yang dilakukan, yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam adalah Allah perintahkan awalnya pada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil tanah di muka bumi. Namun tatkala Malaikat Jibril datang turun ke bumi untuk mengambil tanah, maka bumi menjerit dan berkata, aku tidak mau kau mengambil bagian tubuhku untuk menjadi bahan penciptaan manusia. Jibril tidak kuasa mengambil tanah tadi, maka kembali kepada Allah dalam keadaan tangan kosong. Malaikat Jibril naik, kemudian turun Malaikat Mikail. Allah perintahkan Malaikat Mikail pun sama, tapi ternyata Malaikat Mikail pun dalam kondisi sama seperti Nabi Malaikat Jibril yang pertama. Tidak kuasa mendengar jeritan bumi. Maka kembali dengan tangan kosong. Terakhir, perintahkan Malaikat pencabut nyawa. Siapa Malaikat pencabut nyawa? Israel. Malaikat Jibril kemudian mengambil tanah, maka diambil itu semua, ya, lalu diserahkan kepada Allah. Wa yusallimu ila rabbih. Lalu diserahkan kepada Tuhannya, maksudnya Tuhan Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasawwarallahu biyadih. Maka Allah membentuk dengan kekuasaannya. Kalimat biyadih dengan kedua tangan Allah jangan digambarkan dengan tangan seperti kita. Itu syirik. Tapi biyadih itu dengan kekuasaan Allah. Maka dibentuklah tadi tanah itu menjadi patung Adam alaihissalam. Ini kalau didetailkan seperti ini. Ya, kemudian Nabi Adam dalam bentuk tanah. Nah, pada saat itu Allah sudah menciptakan jin lebih dulu. Abdullah bin Abbas menceritakan, jarak penciptaan manusia dan jin itu 50 ribu tahun. Ibnu Katsir membahas ini detail di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Dan di sini nukilkan lagi. Bahwa Abdullah bin Abbas menyebutkan jarak antara jin dan Adam manusia pertama adalah 50 ribu tahun. Nah, artinya ketika Nabi Adam diciptakan, Ajazil sudah ada. Ajazil sudah ada. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang beliau tuliskan dan dimuatkan di sini juga bahwa Ajazil ini adalah satu jin yang berasal dari suku Al-Haris yang dibinasakan Allah melalui Malaikat Jibril. Yang diselamatkan ke alam malakut ya, ketika masih balita, yang kemudian dia tumbuh dewasa bersama malaikat sehingga tidak punya dosa. Ya, kita sudah membahas ini para Allah. Nah, ringkas cerita, ketika Nabi Adam diciptakan dalam bentana, si Ajazil ini marah sama Allah. Harusnya aku yang jadi khalifah bukan Adam. Nah, di saat itulah adanya tentangan antara ketetapan Allah dengan kehendak Ajazil. Cuman Ajazil marah sama Allah karena tidak terpilih jadi khalifah. Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, dia mencoba memahami kelemahan Adam sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari tanah. Nah, di situ kesombongannya muncul. Kamu tanah seperti ini yang menjijikan. Aku dari api. Aku yang lebih baik dan aku yang lebih pantas jadi khalifah. Nah, kemudian bayangfullahu min ruhi ila jasad Adam. Maka kemudian Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada jasad Nabi Adam alaihi salam. Maka fataghayyaru Adamu minatini ila suratil insan. Maka berubahlah Adam dari bentuk tanah tadi menjadi manusia. Kalimatihi kun fayakun. Nah, di sana dinukilkan kalimat wida arada ay. Gimana ayatnya? Ayyakul lahu wida arada syai'an ayyakulu lahu kun fayakun. Dan jika Allah menghendaki segala sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah dia. Fa bi kalimatihi fataghayyara Adam minattini ila suratil insan. Maka dengan kalimat Allah dan kekuasaannya berubahlah Adam dari tanah menjadi manusia. Ini prosama Allah ciptakan manusia. Jadi tidak ada manusia yang Allah ciptakan dari evolusi ya perempuan Allah. Ini cara Allah menciptakan manusia pertama. Kemudian yang kedua, di sini tidak dibahas detail perempuan Allah. Bahwa yang kedua ini Allah ciptakan Hawa. Nah, Hawa disebutkan di sini bahwa Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ketika berada di surga, Nabi Adam AS melihat memperhatikan apa yang ada di surga. Melihat ketika di taman surga tadi ada kupu-kupu terbang berduaan. Ya. Berduaan ini lawan jenis para mulanya, tidak sesama jenis, tidak ada LGBT. Kemudian melihat kancil berduaan, bunga-bunga bermacam-macam. Nah, Nabi Adam kemudian berpikir, subhanallah, betapa luar biasa Allah menciptakan karunia alam semesta ini dengan sangat beragam sebagai bukti kekuasaannya. Ya, namun cuma aku yang tidak memiliki teman. Kah memang aku ditakdirkan untuk menjadi seorang manusia sendirian, jablay seumur hidup, gitu ya. Nah, disitulah Nabi Adam tidur. Maka Allah fa akhadahu Allah dilah. Maka Allah kemudian mengambil tulang rusuknya. Wa minhu khalaqa Hawa. Maka dari situlah Allah menciptakan Hawa. Ini manusia yang kedua. Ya. Ini awal proses penciptaan manusia. Jadi manusia yang kedua itu dinamakan Hawa dan dia jenisnya wanita. Boleh saya tuliskan sesuatu, Bapak Allah? Masih ada ruang, space? Ya, Hawa. Apa itu Hawa? Wanita pertama disebut Hawa karena dia artinya adalah umun li kulli syai'in hayyin. Hawa'u umun induk li kulli syai'in, bagi segala sesuatu hayyin yang hidup. Kan jadi dinamakan Hawa. Ya. Hawa kalau disifatkan dalam kata yang lain itu ada disebut juga mar'atun. Ya, dan juga disebut kaum wanita apa dalam Quran surat apa keempat itu? Nisa. Kenapa disebut mar'atun? Li'annahu khuliqat minal mar'i. Karena wanita diciptakan dari seorang laki-laki, dari seseorang, maka disebut mar'ah. Adapun dikasih ta marbutah untuk menunjukkan jenisnya niswah. Nisa'u ini dari niswatun, artinya mu'annas, perempuan. Ya, perempuan dari segi jenis kelamin, kalau ini disebut mar'atun karena diciptakan dari seseorang, dinamakan Hawa karena menjadi induk dari segala kehidupan. Artinya, Allah takdirkan Hawa inilah yang melahirkan. Sehingga, hanya akan terjadi proses kelahiran apabila Nabi Adam dan Hawa bersatu. Jadi enggak mungkin kalau Kang Asep dan Kang Dadang yang bersatu yang melahirkan kelahiran. Tidak mungkin. Punten ya, ini hanya sebutan saja. Kalau namanya sama, ini hanya cerita fiktif saja. Ya, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Ya. Ini takdir Allah bahwa akan ada kehidupan ketika Allah mempersatukan Adam dan Hawa. Ya, mempersatukan Adam dan Hawa dan Allah bikin jenisnya berpasangan, berbeda. Ya, litukhrija minhuma hayatul basyariyah, agar Allah keluarkan dari Adam dan Hawa ini kehidupan manusia, peradaban manusia. Maka wanita pertama dinamakan Hawa. Adapun sifat yang lain tadi mar'atun karena diciptakan dari seorang mar'un, mar'in laki-laki. Nisa'un karena jenis kelaminnya perempuan. Kebalikan dari nisa atau niswa adalah laki-laki, ar-rijal, rajulun. Kebalikan dari mar'atun adalah mar'un, seseorang. Dan kebalikan dari Hawa apa? Bentar saya balik lagi. Kebalikan dari Hawa, Adam. Betul kan Adam? Halo? Kebalikan dari Hawa, Adam. Baik, iwafillah rahmatullah. Nah itu cara Allah menciptakan manusia yang kedua. Yang ketiga, cara Allah menciptakan manusia adalah minal mar'ati. Yeah. Bidu di mashat rijal. Dari seorang perempuan tanpa sentuhan laki-laki. Siapa? Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Kan Nabi Isa punya bapak. Lalu Nabi Isa binnya kepada siapa? Kepada ibunya. Jangan kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Kenapa? Lahir tu bapaan. Jadi sah bapak anak Tuhan. Apakah setiap bayi yang lahir tanpa seorang ayah itu anak Tuhan? Kalau Nabi Isa dikatakan anak Tuhan karena lahir tanpa seorang ayah, lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang lahir tanpa jelas siapa ayah mereka? Apakah mereka juga anak Tuhan? Kan tidak mungkin. Itu mereka mengatakan demikian. Zalimlah mereka ketika mengatakan Allah punya anak. Yang keempat, Allah ciptakan manusia dengan proses reproduksi, yaitu proses fertilisasi, di mana ovum dibuahi oleh sperma. Dan inilah cara yang terbaik Allah menciptakan makhluk, sehingga manusia menjadi makhluk yang terbaik di antara sekian makhluk yang lain. Baik, masih ada waktu, Pramal? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Kita lihat tayangan ya, Pramal. Until fairly recently, it was thought that a baby's sex was determined by the mother's cells. or at least it was believed that the sex was determined by the male and female cells. Ini adalah ovum yang dikeluarkan oleh ovarium. Ovarium itu kantong indung telur yang mengeluarkan ovum, dan mana ovum ini bergerak di dinding endometrium. Ini dinding endometrium. Ya. Kalau nanti sudah disetubuhi. Kemudian dari ovarium ini keluar, ovum tadi ditangkap oleh jumbai-jumbai yang ada dalam tuba falopi ya. Orang-orang kalau kita belajar biologi dulu, kelas 3 biasanya. Ya, di SMA masih ingat. Saya harusnya jadi dokter, Pak Lombolo. Dulu saya bercita-cita dari dokter, daftar ke pilihan satu, kedokteran Unpad, tapi tidak diterima. Ya. Akhirnya saya nggak jadi dokter. Baik, maka ada beberapa hal yang perlu kita tahu juga. Kind of information in the Quran, where it is stated that masculinity or femininity is created out of the sperm poured forth into the womb. That he created pairs, male and female, out of a drop of sperm, as it is poured forth. Penjelasan tentang jenis kelamin manusia di dalam surat An-Najm. Genetics and molecular biology have scientifically validated the accuracy of this information given by the Quran. And what do we see? Mm-hmm. It is now understood that sex is determined by sperm cells coming from the male, and that the female has no role in this process. Chromosomes are the main elements in determining sex. Two of the 46 chromosomes that determine the structure of a human being are identified as the sex chromosomes. These two chromosomes are called XY in males and X. Bentar, Pak Mas Krian. Nah, ini adalah kromosom autosom dari laki-laki. Kromosom ada autosomnya X dan Y. Kalau di sini cuma ada X dan X. Yeah. XX in females. Because the shapes of the chromosomes resemble these letters. Ini kromosom Y, ini kromosom X. Ini dari laki-laki. The Y chromosome carries the genes that code for masculinity, while the X chromosome carries the genes that code for femininity. Formation of a new human being begins with the cross combination of one of these chromosomes, which exist in males and females in pairs. Sudah terjadi fertilisasi, terjadi pembuahan dan pembelahan. Kita mengenal ada mitosis dan meiosis ya. Dari satu membelah menjadi dua, dari dua belah menjadi empat, terus bertambah. Males, both components of the sex cell, which divides into two during ovulation, carry X chromosomes. The sex cell of a male, on the other hand, produces two different kinds of sperm. One that contains X chromosomes and the other Y chromosomes. If an X chromosome from the female unites with a sperm that contains an X chromosome, then the baby is female. If it unites with the sperm that contains a Y chromosome, the baby is male. Alhamdulillah tadi menyaksikan, jadi awalnya laki-laki itu kan ada X dan Y. Ketika dia akan memproduksi, dia membelah menjadi dua. Yang satu X, yang satu Y. Allah menciptakan seperti itu. X dan Y berkah. Ya, selalu begitu. Dan begitulah kesempurnaan Allah menciptakan manusia. Namun, ada dalam kondisi tertentu di mana X dan Y ini tidak berpisah. Ya. Bulak-balik gak apa-apa. Ya, bulak-balik sana lagi ya. Untung bergeser lagi. Sedikit. Mau diputer? Oh, gak usah lah, gak apa-apa. Kecil lah, sedikit ya. Gak apa-apa, Kang. Ini kan ovum ya. Ini ovum dari perempuan. Dan ini sperma laki-laki. Nah, sperma laki-laki itu ada membawa dua gen kromosom seksnya. Ada yang membawa kromosom Y dan ada yang membawa kromosom X. Dan ini tadinya adalah dari satu sumber laki-laki yang sama, X dan Y. Kemudian berpisah. Nah, mana yang dominan, ini akan diterima oleh ovum. Ketika X bertemu dengan X akan melahirkan XX, perempuan. X perempuan ini, perempuan kan ada XX2 di sini. Ya, ini juga sama berpisah nanti membelah, sehingga yang ini ketemu X yang satu, melahirkan XY laki-laki, ya. Dan X ini bertemu dengan X ini akan melahirkan XX ini perempuan. Akan terjadi sesuatu yang gagal berpisah, maksudnya yang ini tidak berpisah, tapi tetap menyatu. Sehingga ketika bertemu dengan ini, ada kemungkinan ada terjadi sindrom tadi, multigenetika. Artinya disjunction gagal berpisah, sehingga yang harusnya seperti ini salah satunya akan kehilangan dan salah satunya akan memiliki pertambahan. Nah, ada kelainan di mana perempuan hanya memiliki satu kromosom X saja, karena yang X dan Y ini tidak berpisah, sehingga X yang satu gabung dengan XY, sehingga lahirlah XXY. Ini yang disebut dengan sindrom Klinefelter. Nah, laki-laki yang memiliki kromosom XY inilah yang memiliki sifat perempuan, sehingga dia sukanya sama laki-laki. Ya, ini mutasi genetika. Ya. Begitu ya, Prof. Sekalian. Ini ada dua kromosom X. Kromosom X-nya ada dua. Nah, ini karena gagal berpisah. Kapan itu terjadi? Ketika pengaruhi oleh asupan dari kedua orang tuanya. Jika ibunya perokok, ayahnya perokok, wah itu kemungkinan bisa terjadi anak seperti ini. Atau yang satu ini dia tidak mendapatkan pasangan X-nya, maka dia cuma sendiri, X-nya saja seperti ini nih. Ada perempuan yang cuma satu kromosom X, maka dia sifatnya seperti laki-laki. Ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini terjadi karena itu tadi. Ya, orang tua. Karena anak itu bagaimanapun semuanya dari orang tua. Ibunya pemabuk, ayahnya pemabuk, itu bisa. Atau salah satunya pemabuk, bisa terjadi. Apalagi kedua-duanya. Yang ketiga, salah satunya pengguna narkoba. Apalagi kedua-duanya. Bisa mengakibatkan terjadinya sindrom Klinefelter dan sindrom Turner. Luar biasa Allah jelaskan rinci, dan istilah ini didapatkan ketika kita mengembangkan apa yang diungkapkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah tadi. Di sana disebutkan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya tentang penciptaan, dan baru diuraikan. Nah, saya menjelaskan berdasarkan gabungan ya antara Al-Bidayah wa Nihayah dengan teori ilmu pengetahuan. Ya, Prof. Selian, perempuan yang memiliki satu kromosom sek X ini tidak punya rasa suka kepada laki-laki. Maksudnya pada perempuan, karena ada sifat laki-laki pada dia. Laki-laki yang seperti ini tidak suka pada perempuan, tapi sukanya pada laki-laki. Ya, seperti itu perempuan Allah. Maka disitulah lahir yang namanya LGBT. LGBT, lontong, gehu, bala-bala, tempe. Ya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Baik, perempuan, ini semua adalah merupakan keajaiban dari Allah SWT. Itu tambahan dari bagaimana Allah menciptakan manusia. Nah, ya mafirah, rahmatullah. Baru setelah itu nanti kita berbicara tentang ibadah. Ya, namun Al-Bidayah wa Nihayah tidak menghususkan pembahasan tentang ibadah secara detail. Apa saja macam-macam ibadah. Itu bahasannya adalah kitab ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, di sana hanya dijelaskan bagaimana proses penciptaan manusia. Itu penuh sekalian tentang penciptaan manusia dan alam semestanya. Baik, ibadah rahmatullah. Nah, kita sudah sepakat, jadi penciptaan manusia yang Allah lakukan itu adalah dengan cara yang tadi. Tidak ada yang melalui proses evolusi. Satu, Nabi Adam Allah ciptakan langsung dari tanah. Yang kedua, Allah ciptakan dari tulang rusuk. Siapa tadi? Siti Hawa. Nah, karena Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, maka Nabi Adam dan keturunan laki-lakinya itu tidak memiliki tulang rusuk ini. Nah, ini pun menurun secara genetik. Sehingga setiap laki-laki tidak memiliki tulang subkontinen ini. Ya, tidak memiliki surat tunggadiner ini. Bisa dipegang gak? Belas ini. Kalau masih ada berarti jodohnya gak ada. Akang harus dioperasi ke rumah sakit dan ke dokter, tolong bedah tulang saya ini supaya jodoh saya ada. Karena kalau masih ada berarti dia tidak punya jodoh. Dia tidak punya pasangan hidup. Mohon maaf supaya tidak stres. Baik, wabillah rahmatullah. Kemudian yang kedua tadi Siti Hawa ya. Yang ketiga Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam tanpa sentuhan laki-laki, Siti Maryam tidak disentuh oleh laki-laki. Kok bisa itu terjadi? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan inna masal Isa bin Maryam indallahi kamasali Adam khalaqahu min tin. Alaya. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sebagaimana perumpamaan Adam. Allah ciptakan dari tanah. Ada kemungkinan terjadi reproduksi tanpa sentuhan laki-laki? Iya. Allah tidak terbatas kekuasaannya. Ya. Ya. Allah mulai atur itu sejak Nabi Siti Maryam dilahirkan. Siti Maryam ternyata siapa? Imran adalah ayah dari Siti Maryam. Kalau tidak salah Imran ini adalah saudaranya Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini adalah pamannya Siti Maryam. Nah, Imran menikah dengan Hannah binti Fakus. Pernikahan Hannah binti Fakus inilah yang sudah disetting oleh Allah, di mana masing-masing memiliki hormon yang berbeda dari manusia biasa, sehingga ketika hormon mereka bertemu, itu melahirkan anak Siti Maryam, perempuan, yang bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Karena ada hormon tertentu yang akan tumbuh sehingga ovariumnya langsung mendapatkan apa? Mendapatkan pembuahan secara langsung tanpa melalui proses bertemunya sperma dan ovum. Ya, ini bisa dikaji secara ilmiah. Itu bisa terjadi, ya. Itu barangkali pernah sekalian tentang awal penciptaan manusia. Nah, Allah SWT sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan dari semua makhluk ini, ada yang Allah tugaskan untuk beribadah. Dari semua makhluk yang ada ini, Allah tugaskan untuk beribadah. Siapa yang Allah tugaskan untuk beribadah? Satu, manusia. Kedua, jin. Ada lagi yang Allah perintahkan untuk beribadah, makhluk? Ada, malaikat. Malaikat juga beribadah. Nah, bagaimana cara beribadah mereka? Jin dan manusia, cara beribadahnya hampir sama. Ya, adapun malaikat itu cara beribadahnya sesuai dengan kehidupannya, statis. Ada malaikat yang Allah ciptakan dari awal sampai hari kiamat nanti ruku selamanya. Begitulah Allah perintahkan pada mereka. Ada juga malaikat yang Allah perintahkan sujud, sujud seumur hidup mereka. Karena malaikat itu statis. Dan enggak ada yang namanya malaikat pegelan. Pegal sujud seumur-umur gitu. Maka ketika berdiri, aduh, mana sujud mana? Enggak ada. Itu iklan. Iklan apa? Iklan Atlas Toyo Cap Cabe. Enggak ada istilah itu. Karena malaikat itu statis, ya. Maka yang namanya malaikat, yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallahu ma'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Nah, itulah malaikat. Maka Ajajil ketika hidup bersama malaikat, dia terbawa soleh sebagaimana solehnya malaikat. Sama statis malaikat itu dan tidak ada pidosaun. Enggak ada mobil legend di malaikat, ya, sehingga membuat kita jadi lupa sholat, lupa baca Quran, kan? Gak ada Instagram, gak ada WA, gak ada. Maka dia terbawa soleh. Nah, pernah sekali rahmati Allah. Nah, surga dan neraka Allah berlakukan bagi sakolain. Di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, ada dua makhluk yang Allah berlakukan hak dan batil. Perintah ibadah surga dan neraka, yang berujung pada surga dan neraka. Siapa? Jin dan manusia. Keberadaan inilah Allah bahas secara berdampingan di dalam surat Ar-Rahman. Ya, surat Ar-Rahman begitu kan? Jin dan manusia, ada dua surga, satu surga bagi jin, satu surga bagi manusia. Nah, baik, para sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian baru di situ nanti berbicara tentang kewajiban ibadah. Nah, ibadah ini adalah tauhid. Al-ibadatu huwa tauhid. Ibadah itu adalah tauhid. Wahada tauhid amarallahu ila ibadihi fid dunya fil alam biwasitatil anbiya'i wal mursalin. Dan ibadah tauhid ini kemudian Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka diutuslah para nabi dan rasul. Baru masuk kepada cerita tentang para nabi. Itu urutan-urutannya. Nanti dikisah para nabi, dikisahkan satu persatu Nabi Adam, ya. Tidak ada nabi sebelum Nabi Adam. Karena tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Nabi Adam sampai Nabi Idris itu nabi, bukan rasul. Kenapa? Karena di zaman mereka belum ada penyimpangan tauhid. Manusia baru mengenal satu Tuhan, hanya mengenal satu Tuhan, Allah. Lalu kapan manusia mengenal selain Allah, ada Tuhan selain Allah, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh disebut rasul yang pertama. Lihat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang penghisaban manusia, yang pertama disebutkan di sana adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dan ketika Allah berbicara tentang syariat Islam, syariat ibadah, syariat ini dibawa oleh Rasul. Nah, yang Allah sebutkan Nuh, bukan Nabi Adam. Silakan dibuka dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-13. Ada di dalam Al-Quran, silakan dibuka. Boleh kan kita buka ayatnya? Terakhir, ya, sedikit lagi. Setelah itu kita tanya jawab. Ada, tolong dibacakan surat Asy-Syura ayat ke-13. Ada, Kang? Atau kita lihat di sini, ya. Biar kita lihat semuanya. Coba kita lihat surat Asy-Syura ayat 13. Diawali dengan kalimat syara'a. Sya'ala lakum, telah kami syariatkan lakum bagi kalian, hai manusia, minadin dari agama Islam. Di sini pakai alif lam, artinya dinnya dinul Islam. Ma wasabihi Nuh. Apa yang kami wasiatkan dengannya kepada Nuh. Nah, yang pertama disebut Nuh, kan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam masih bertauhid. Zaman Nabi Adam manusia bertauhid. Dan hanya orangnya segitu saja. Sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan di masa Nabi Nuh inilah terjadi penyimpangan manusia dari tauhid. Ya. Bagaimana penyimpangannya? Perlu sekalian dibahas tentang kisah Qabil dan keturunannya. Ya, dibahas tentang kisah Qabil dan keturunannya. di mana keturunan Qabil merasa iri kepada Bani Sis yang memelihara jasad Nabi Adam setelah Nabi Adam meninggal. Nah, maka keturunan Qabil ini berkata, kami ini keturunan dari anak pertama bapak kita Adam. Kenapa bukan kita yang ngurus jasad bapak kita? Oh iya ya, benar. Kenapa itu bukan kita? Kenapa Bani Sis? Nah, ada generasi berikutnya Bani Sis. Keturunan generasi ketiga. Generasi pertama kan Qabil dan Iklima. Generasi kedua Habil dan Labuda. Generasi ketiga Sis dan kembarannya. Nah, Habil tidak punya keturunan karena keburu dibunuh sama Qabil. Kan manusia lahir dari keturunan Qabil dan Sis. Nah, Qabil ini punya keturunan, dia ingin mengambil jasad Nabi Adam. Tapi ketika mereka pergi ingin mengambil jasad Nabi Adam, mereka berpikir, kita ini anak keturunan pembunuh. Nah, kalau kita kembali ke kampung halaman kita mengambil jasad Nabi Adam, nanti kita akan diusir sebagai pembunuh, keturunan pembunuh. Malu, mau kemana kan wajah kita. Oh iya, iya. Terus kumaha tuh? Maka kemudian setan menggoda manusia, menggoda Bani Qabilah, maka tila untuk dibikinkan patung. Maka dibuatlah patung Nabi Adam, mirip dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, maka patung itulah kemudian yang diperlakukan sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Adam. Berganti generasi dari Bani Qabilah sampai di zaman Nabi Nuh hidup, itu patungnya bertambah. Bertambah gimana? Ada di dalam surat Nuh. Di dalam surat Nuh ada patung Wud, Suwa, Yagus, Yaub, dan Nasr. Nah, mereka adalah para pahlawan bagi kabilah masing-masing yang meninggal dalam waktu satu bulan. Bulan pertama yang meninggal, minggu pertama Wud. Yang kedua, minggu kedua Suwa. Minggu ketiga Yagus, Yaub, dan Nasr. Mereka meninggal dalam waktu satu bulan. Kabilah merasa kehilangan. Padahal mereka ini orang soleh, pahlawan bagi mereka. Maka dibikinlah patung lima orang soleh ini. Lalu patung lima orang soleh disimpan di tengah-tengah kabilah masing-masing. Nah, berganti generasi terjadilah pemujaan dan penyembahan. Nah, para sekalian, penyimpangan itu terjadi di zaman Nuh. Maka yang pertama disebut adalah Nabi Nuh. Ketika Allah berbicara syariat, yang Allah sebutkan pertama di sini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelah itu siapa? Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Di sini ada Nabi Muhammad, Ilaika. Nah, saya coba kasih tanda kepada Allah. Tanda satu-satu. Nah, ini Nabi Muhammad. Ya, ini Nabi Nuh. Dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa. Dan Nabi Isa. Ada lima ya. Kalau kita urut, Nabi Nuh dulu. Kemudian Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Kak, di sini untuk Nabi Muhammad. Inilah maka mereka disebut dengan golongan Nabi Ulul Azmi. Disebutkan kisah Ulul Azmi. Kenapa mereka disebut Ulul Azmi? Karena mereka lah nabi-nabi yang memikul syariat yang saling menyempurnakan dan mengalami penyempurnaan. Dan nabi-nabi yang lain itu mengikuti lima nabi ini. Artinya mereka mengembangkan syariat yang sudah Allah turunkan kepada lima nabi ini. Menariknya, Prof. Sekalian, ada yang bisa kita jadikan sebagai rujukan yang kemudian Imam Ibnu Katsir pun membahas dalam kitab yang lain, bukan dalam kitab ini, tentang wajibnya umat Islam berjamaah dari ayat ini. Boleh saya urai sampai jam 9 ya? Boleh, Alhamdulillah. Kita ini lihat sini. Alhamdulillah, semua perhatikan ini. Ayat ini diawali dengan kalimat syara'a. Apa artinya? Syariat. Syariat ya. Kalau kita terjemahkan, syara'a, Allah mensyariatkan lakum bagi kalian, hai manusia, minadin dari agama. Adin di sini Islam. Oh, berarti Allah berbicara syariat Islam. Kemudian di sini diikuti dengan kalimat ma wasobihi. Ma ini adalah isim mausul yang jatuh sesudah sesuatu yang disebut sebelumnya. Berarti ma ini sama dengan kalimat yang sebelumnya diucapkan. Allah berbicara syariat Islam, Allah sebut ma di sini. Wasobihi Nuh. Yang mana syariat Islam ini Allah wasiatkan kepada Nuh. Waladhi auhayna ilaika. Nah, ketika Allah berbicara Nabi Muhammad, Allah tidak menggunakan kalimat waso, tapi menggunakan kalimat auhaina. Apa maksudnya? Satu itu. Apa maksudnya? Kemudian, coba lihat perang balas kalian. Kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Nuh. Di sini menggunakan kalimat waso ya. Artinya wasiat. Ibrahim di sini menggunakan kalimat waso. Dan ini menggunakan wawu atof. Wa Musa, wa Isa, wawu atof. Wa wasoi nabihi Musa, wa wasoi nabihi Isa. Maksudnya begitu. Kenapa untuk nabi sebelum Nabi Muhammad menggunakan kalimat waso? Sementara untuk Nabi Muhammad menggunakan auhaina. Waso itu artinya wasiat. Yang namanya wasiat berubah tidak? wasiat dari satu orang kepada terus turun-temurun diwasiatkan lagi berubah tidak? Tidak berubah kan? Tetap. Nah, artinya, teman sekalian, syariat Islam yang Allah bicarakan dalam ayat ini, yang dulu Allah wahyukan kepada Nuh, lalu diwasiatkan turun-temurun kepada keturunannya, sampai kepada Ibrahim diwasiatkan. Lalu Ibrahim mewasiatkan pada keturunannya, hingga sampailah wasiat itu pada Nabi Musa. Lalu juga kepada wasiat itu disampaikan turun-temurun, sampailah pada Nabi Isa. Nah sekarang aku wahyukan, walladhi auhayna ilaika. Nah sekarang aku wahyukan kepadamu. Apa yang dulu diwasiatkan pada mereka. Artinya apa? Baik, para sekalian. Dalam ayat ini, tadi kita bahas bahwa Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Betul? Rasul yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Luar biasa. Ayat ini begitu mencerdaskan. Ibablah rahmatullah. Lima Nabi ini adalah Nabi yang dikenal dengan Ulul Azmi. Tangguhannya luar biasa, perjuangan luar biasa. Dan mereka ini menjadi induknya perjalanan di salah para Nabi yang lain. Yang lain induk pada mereka. Nah, yang pertama disebut Nabi Nuh, alaihissalam berakhir dari Nabi Muhammad. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi Muhammad, Rasul yang terakhir kan? Artinya, dalam ayat ini Allah berbicara syariat para Rasul semuanya. Allah berbicara syariat yang sama, mulai dari Rasul pertama sampai Rasul yang terakhir. Artinya semua Rasul syariatnya sama. Betul tidak? Syariatnya sama. Sehingga mereka menyampaikannya turun-temurun melalui wasiat. Nah sekarang aku wahyukan kepadamu Muhammad, apa yang aku wahyukan dulu kepada Nuh, lalu diwasiatkan sampai kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Nah, syariat Islamnya berarti sama. Semua Nabi, semua Rasul itu sama. Kalau Rasul sama, Nabi pun sama. Ya, karena Nabi semuanya menginduk pada mereka. Jadi syariat para Nabi dan Rasul itu sama. Apa itu? Yang ini, bro sekalian. An aqimuddina wala tatafarruqu fih. Ada dua. Nah, ya ada dua. Yang satu yang ini. Ini syariat yang di Allah dulu wahyukan pada Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Anak Kimudin menegakkan agama, wala tatafarruqu fih, dan tidak berpecah belah di dalamnya. Anak Kimudin menegakkan agama dengan tidak berpecah belah. Artinya menegakkan agama dengan, kalau tidak berpecah belah berarti bagaimana? Bersatu apa berjamaah? Jamaah ya, bersatu beda dengan berjamaah. Wahai umat Islam, mari kita bersatu. Bersatu, bersatu, bersatu. Apakah itu berjamaah? Tidak. Kalau berjamaah berarti berkumpul semua, bersatu padu, lalu ada satu sentral pemimpin. Oh, berarti syariat para Nabi dan Rasul itu adalah mengamalkan agama dengan berjamaah. Dan, maka jika umat Islam berpecah belah, berarti mereka meninggalkan sunnah para Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita mengklaim ingin mengikuti sunnah Nabi dan Rasul, kalau kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya harus berjamaah dengan kaum muslimin, bukan berjamaah dengan ahli kitab. Ngaku ahlus sunnah berjamaah, ahlus sunnah wal jamaah, tapi berjamaahnya dengan Taipan, berjamaahnya dengan Yahudi. Ya, makanya dalamnya merah walaupun luarnya hijau. Karena berjamaahnya bukan dengan kaum muslimin. Malah sebaliknya mereka memerangi kaum muslimin. Para sekalian, huru hara itu juga dibahas dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Akan munculnya kelompok yang mereka berpihak kepada kaum kafirin dan musyrikin. Itulah orang-orang yang disebut dengan kaum munafikun. Dibahas di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kapan al-munafikun itu muncul. Plus juga disebut sifat orang munafik akhir zaman. Di mana Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu hadis dalam kitab bab Kitabul Fitannya, bahwa nanti ketika akhir zaman terjadi, umat Islam itu akan terbagi menjadi dua. Fustotan akan terpisah menjadi dua kelompok. Fustotun fil mu'minun wa fil munafiqun aw lakana wahda. Kelompok pertama semuanya orang beriman dan tidak ada orang munafik di dalamnya. Wa fustotun tsaniyah, dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang semuanya adalah munafikun semua. Wa laisa fil mu'minun wa lakana wahda. Tidak ada orang beriman satupun. Sudah terjadi belum sekarang pemisahan ini? Sudah terjadi. Kita sudah melihat Bapak sekalian. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di dunia, hatta di Indonesia, membuat umat Islam terbagi dua. Dan kita sudah melihat mana yang benar-benar mukmin dan mana yang munafik. Sudah bisa dilihat kan? Ya. Yang munafik itu contohnya yang membakar tauhid, membakar kalimat tauhid, yang menginjak Quran. Itu kaum munafikun. Ada kan yang ngakunya Islam tapi menginjak Quran ya perempuan Allah? Nah, itu dibahas dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nah ini dibahas tentang akhirnya. Makanya di sini di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga disebutkan bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang terjadi sampai nanti di nihayahnya. Jadi wafilah rumahkumullah punten jika saya kesana kemari pembahasannya. Itu pendahuluan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang pernah saya baca. Ini mohon maaf saya belum detail seperti dalam kitab karena kitabnya baru saya beli juga tadi dan ini pun baru saya dapatkan. Insya Allah sekali lagi teman-teman sekalian, pembahasan kita ke depan akan kita mulai dari pengkajian kitab ini. Jadi insya Allah ini menjadi rujukan kita. Coba pembahasannya runut, ya, pembahasannya runut dari A, B, C, D, ya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran siapa sih Imam Ibnu Katsir atau Abul Fida ini menjelaskan tentang kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, membedah kehidupan dari awal sampai akhir. Sementara itu dulu para sekalian yang dirahmati Allah. Ada yang mau disampaikan? Para sekalian, kalau tidak ada, saya selesaikan ayat ini boleh enggak, Bro? Ada satu lupa yang ingin. Tapi ini di luar ini ya. Boleh? Para sekalian coba kita lihat. Tadi kan Allah berbicara apa? Syariat Islam ya. Yang mana syariat Islam ini Allah wahyukan kepada Nabi Nuh lalu diwasiatkan turun-temurun kepada para nabi dan rasul sampai diwahyukan pada Nabi Muhammad. Yang mana isi syariat Islam itu adalah aqimuddin wala tatafarraqu fih, menegakkan agama dengan tidak berpecah belah. Ya, menegakkan agama dengan tidak berpecah belah. Nah, kemudian di sini disebutkan kaburu alal musyrikin, amat berat bagi orang-orang musyrik matad'uhum ilaih, apa yang kamu suruh mereka kepadanya. Jadi aqimuddin wala tatafarraqu fih ini terasa berat oleh orang-orang seruan untuk menegakkan agama dengan tidak berpecah belah itu amat berat bagi orang-orang musyrik. Siapakah orang-orang musyrik ini? Apakah mereka yang menyembah selain Allah? Apakah orang-orang musyrik yang berat untuk disuruh menegakkan agama dengan berjamaah itu adalah orang-orang yang tidak mengenal tauhid? Mengenal tauhid, mengenal sholat, bahkan suka bertobat. Kadang kalau mereka sesamanya kumpul, ada syekhnya, misalnya Syekh Agil Siraj yang ceramah, ketika baca doa, nangis mereka. Luar biasa. Atau Yakut yang ceramah dan berdoa nangis. Mereka seperti itu. Mereka ngakunya muslim juga kan. Dan mereka sholat dan puasa juga mungkin. Tapi apakah mereka sama dengan kita? Maksudnya dengan mereka yang istiqomah menegakkan Quran dan Sunnah. Terus kalian coba kita lihat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-31 dan 32. Dinding saya kalau mengkaji ayat ini dikaitkan dengan Surat Ar-Rum ayat ke-30 ini. Dalam pen yang lain. Munibina ilaihi dengan senantiasa bertobat kepada Allah, wataku dan bertakwa kepadanya, waqimu sholata dan mendirikan sholat. Satu, bertobat kepada Allah. Ini perbuatan siapa? Orang Islam kan? Orang Islam ya, bertobat. Bertakwa kepada Allah yang kedua, perbuatan siapa? Orang Islam juga. Waqimu sholata, mendirikan sholat, perbuatan siapa? Orang Islam juga. Tapi kalimat yang berikutnya, wala takunu minal musyrikin. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Oh, kan sudah tobat, kan sudah takwa, kan sudah sholat. Kenapa dilarang jangan musyrik? Ingat, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, syariat para nabi dan rasul yang aqimuddin wala tatafarraqu ini terasa berat bagi orang-orang musyrik. Musyriknya yang mana? Apakah yang menyembah berhala selain Allah? Bukan hanya mereka, tapi juga orang musyrik yang suka tobat, takwa dan sholat. Pertanyaannya, orang musyrik yang kaya gimana sih yang suka tobat, takwa dan sholat? Ayat berikutnya ya. Saya balik lagi, tetap jangan berubah kameranya. Saya balik lagi. Ayat berikutnya perang sekalian. Allahu Akbar. Ayat 32-nya. Mungkin dari pen window yang lain. Caranya begini nih. Dulu diajarkan kakak saya di saat saya belajar komputer pertama kali. Kalau mau bikin kayak gini. Jadi siapa orang-orang musyrik yang suka tobat, takwa dan sholat? Minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap hizib bima ladaihim, dengan apa yang mereka punya, farihun, bangga. Bangga. Gimana? Bangga dengan kenusantaraannya. Bangga dengan kebansrannya. Kalian coba lihat di sini. Rohnya ditasdid kan? Agama itu tadinya satu. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sama kan syariatnya. Menegakkan agama dengan tidak berpecah belah. Berarti berjamaah kan? Maka ketika mengamalkan agama dengan berjamaah, saat itulah tauhid tegak. Maka ketika menegakkan agama dengan berpecah belah, tauhid tidak tegak. Kenapa? Karena dibalik kebalikan tauhid itu kan syirik. Dan di sini disebut syirik itu adalah memecah belah agama dengan menjadikan mereka bergolong-golongan. Itulah banyak nama-nama di dalam tubuh umat Islam. Tuh, ada banyak nama. Coba kalau dari dulu dan nama kita satu saja, gak akan ada yang memecah belah dan mengobok-obok kita. Cukup barangkali. Mohon maaf penjelasannya jadi nyambung ke arah ini. Insya Allah sekali lagi Prof sekalian, pembahasan kita yang pertama ini tentang Al-Bidayah wa Nihayah, selanjutnya nanti kita bahas berdasarkan urutannya dalam kitab. Perempuan bisa melihat terjemahannya, tapi ingat setiap terjemahan tidak sama. Saya dengan terjemahan itu bisa beda menerjemahkannya, ya, karena setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda, walaupun dalil yang dikaji sama. Tapi tetap kita akan merujuk kepada kitab aslinya, Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Baik, itu barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang sedarah kudapan saya pribadi dan saya beristighfarullah azim. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.